hampiri. Jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Penuh hati kita katakan bahwa ini setiap kami Tuhan yang datang di hadirat-Mu, kami membawa hati kami yang penuh dengan penyesalan Tuhan. Di hadapan Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tuhan-Tuhan dipersilakan untuk mengambil doa secara pribadi. Teman-teman datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dengan rendah hati teman-teman akui aja semua dosa-dosa yang teman-teman pernah perbuat. Tuhan, inilah setiap hati kami, Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami, Engkau tahu apa yang kami perbuat setiap harinya. Engkau tahu motivasi pelayanan kami, Engkau tahu perasaan kami ketika kami menghadapi begitu banyak cobaan. Tapi inilah setiap hati kami yang datang ke hadirat-Mu, kami membawa hati kami yang hancur lulu, biar Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan. Tuhan, juga ajarkanlah kami untuk menjadikan Engkau sebagai pusat dari segala hal yang akan kami lakukan, Tuhan. Ajarlah kami juga untuk dapat lebih berserah kepada-Mu, Tuhan. Biar hidup kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Agar semakin banyak juga yang mengenal akan Engkau, Tuhan, melalui hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan bait yang ketiga. Ini saja andalanku, jasa kurban. Ini saja andalanku, jasa Tuhan, dengar doa kami. Yeah. berdiri. Mari kita sama-sama nyatakan bahwa Tuhanlah sumber penghiburan kita. Tidak ada yang dapat menandingi Tuhan, Raja dalam hidup kita.